berdua ke syurga asmara. Aha aha aha aha, kita bersama memadu cinta. Berakhir sudah penantianku, bahagia pun kini menyatu. Senandung cinta mengalun sahdu, hilanglah sudah rindu. Bintang-bintang pun mengintip malu, bulan merah seakan cemburu. Seperti tahu isi hatiku bersama kekasihku. Hilanglah sudah, hilanglah sudah, hilanglah sudah rindu. Berdua ke syurga asmara. Aha aha aha aha, kita bersama memadu cinta. Berakhir sudah penantianku, bahagia pun kini menyatu. Senandung cinta mengalun sahdu, hilanglah sudah. Bintang-bintang pun mengintip malu, bulan merah seakan cemburu. Seperti kau isi hatiku bersama kekasihku. Hilanglah sudah, hilanglah sudah, hilanglah sudah. Bunga mekar berseri, bagaikan tumbuh di hatiku. Aha aha aha aha, kita berdua ke syurga.